Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa usallimu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat-Nya, yang dengan itu kita masih bisa belajar dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah rabbil alamin, dalam kesempatan kali ini insyaallah Subhanahu wa taala kita akan mengupas dan membahas sejarah munculnya Syiah Rafidah alaihim laknatullah. Sebelum kita memulai pembahasan sejarah, mengupas sejarah munculnya Ar-Rafidah Al-Ithna Asyariyah, saya ingin menyampaikan ada satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Islam, agama Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, sataftariku ummati ila 73 kulluhum finnar illa wahidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, kata Rasul, semuanya masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Maka ditanya, kila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Hum al-jama'ah, mereka adalah al-jama'ah. Dalam hadis lain, riwayat lain, Rasulullah SAW menyatakan, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa yang aku berada, siapa yang ya, yang mana mereka berada, apa yang aku berada di atasnya bersama para sahabatku. Itulah mereka adalah satu firqah yang selamat, atau dalam kata lain firqah najiyah, firqah yang selamat, firqah najiyah. Yang lainnya adalah firqah halikah, firqah yang sengsara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan satu dalam surga dan yang 72 dalam neraka. Akan tapi maksudnya adalah mereka tetap Islam, tidak kekal di neraka. 72 ini. Nah, apakah Syiah Rafidah Al-Itsnai Asyariyah, atau dalam sebutan lain Al-Imamiyah, dalam sebutan lain Ja'fariyah, apakah mereka masuk dalam 72 golongan ini ataukah tidak? Dan situlah kita akan kita bahas nanti insyaallah Subhanahu wa taala dan mempelajari sejarahnya. Pertama, kita harus ketahui bahwasanya 72 golongan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis lain, yang satu selamat adalah apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man fadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan masih ada satu golongan dari umatku, ta'ifah, firqah, yang mereka menampakkan dan berada di atas hak. Mereka berada di atas hak. La yadurruhum man fadalahum, orang yang mencelanya, orang yang menyelisihi mereka itu tidak akan apa, membahayakan mereka, tidak akan membahayakan kelompok, satu kelompok ini tidak akan membahayakan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datanglah perkara Allah hari kiamat, wahum kadzalik, dan mereka masih berada di atas kebenaran. Maka mereka lah firqah najiyah, salah satu firqah, satu-satunya firqah yang selamat, dan semuanya kulluhum finnar, semua masuk dalam neraka. Akan tapi bukan khalid mukhallad finnar abada, mereka bukan orang kufar, akan tapi mereka termasuk dari min dimni ummatil istijabah, min dimni ummatil islam. Akan tapi mereka apa, ala firqah yang halikah. Nah, para ulama menyebutkan yang bukan kufar, akan tapi apa, mereka adalah al-mubtadi'ah. Mereka adalah al-mubtadi'ah, yang mana mereka ini ahli bid'ah yang berhak masuk ke dalam neraka, bukan kufar. Nah, jadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 72 ini, 73 firqah, para ulama menafsirkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan 73 bilangan itu, yaitu firqah itu 73 bilangan. Ada yang lain menyatakan, para ulama yang lain menyatakan tidak. Rasulullah menyatakan 73 itu hanya maksudnya banyak. Umatku akan terpecah menjadi banyak golongan. Maksudnya seperti itu, bukan berarti 73 pasti 73. Dalam contoh ini seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wa in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum." Mintalah ampun kepada untuk mereka, mintalah ampun untuk mereka, atau kamu tidak minta ampun untuk mereka. Walaupun kamu minta ampun untuk mereka 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni. Maksudnya apa? Apakah 70 kali ataukah banyak? Maksudnya, walaupun kamu banyak meminta ampunan sebanyak-banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Falan yaghfirullahu lahum. Maka dari sini al-firqah an-najiyah, al-firqah salah satu firqah yang selamat, dan selainnya al-firqah halika banyak, bukan 73 banyak, maka mereka semua finnar. Kenapa? Masalahnya para ulama, ada sebagian para ulama yang menyebutkan firqah ini, firqah ini, firqah fulaniyah, firqah fulaniyah, firqah fulaniyah. Akan tapi apa yang disebutkan ulama ini sudah tidak ada lagi bekasnya, dan muncul di akhir-akhir zaman ini firqah yang baru. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan 73 bilangan 73, akan tapi maksudnya banyak. Jadi umatku akan terpecah menjadi banyak golongan. Nah, akan tapi para ulama menyatakan dari 73 atau banyak golongan, yang intinya yang utamanya adalah 6 firqah. 6 firqah yang utama, di antaranya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka adalah firqah, dan mereka adalah firqah najiyah. Ahlus Sunnati wal Jamaah, kemudian Al Khawarij. Dan Al Khawarij masih diperselisihkan antara ulama apakah mereka adalah kufar ataukah mereka min dimni al-Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, yakhrujuna minal Islam kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah. Para Khawarij itu keluar dari agama Islam sebagaimana as-sahm, anak panah itu keluar dari busurnya. Itu Al Khawarij. Yang kemudian yang firqah yang ketiga, pokoknya ada 6. Yang ketiga lah Syiah. Maksudnya Syiah ini bukan Syiah Rafidhah. Karena Syiah Rafidhah sepakat, ulama menyatakan kufar. Syiah Syariah kufar. Akan tapi maksudnya apa? Syiah di sini, Syiah itu Ali. Yang gulu terhadap Ali. Yang gulu terhadap Ali. Yang kemudian yang keempat adalah Al-Jahmiyah. Yang kelima adalah Al-Qadariyah. Yang keenam adalah Al-Murji'ah. Dan itulah firqah Ra'isiyah. Nah, dari firqah ini, selain Ahlu Sunnah, itu terpecah lagi menjadi banyak firqah. Salah satunya Syiah, Syiah itu Ali, itu terpecah menjadi 70 golongan. Yang ini disebutkan oleh ulama-ulama mereka sendiri. Jadi yang Ra'isi adalah, yang Ra'isi itu 6 firqah. Nah, di antara firqah Syiah itu ada yang telah hilang, bahkan tidak ada wujudnya. Zaman sekarang tidak ada wujudnya. Di antaranya adalah Hasyimiyah, Hisyamiyah, Salihiyah, Batsriyah, terus apa lagi? Husawiyah, dan yang lain-lainnya. Itu firqah Syiah yang tidak ada wujudnya di zaman ini lagi. Sudah tidak ada asarnya. Hisyamiyah, Hasyimiyah, Batsriyah, Salihiyah, dan yang lainnya. Kemudian firqah yang masih ada di zaman ini, yang dahulu ada dan sampai sekarang masih ada, di antaranya adalah Batiniyah, Ismailiyah, Itsnai Asyariyah, Ar-Rafidhah, Itsnai Asyariyah, Ar-Rafidhah, dan firqah-firqah yang lainnya. Dan firqah yang baru muncul, di antaranya adalah Nusairiyah, Alawiyah, yang mentuhankan Ali, yang mereka juga disebutkan dengan Al-Ali Ilahiyah, kemudian Nusairiyah, Babiyah, Bahaiyah. Dan ini firqah-firqah yang baru yang muncul dari Syiah. Para ulama menyatakan bahwasanya di antara Syiah, Syiah yang hulu terhadap Ali, di antara firqah dari mereka itu tidak Islam, bahkan mereka adalah kafir. Aslan mereka kafir, bukan Islam, karena mereka hulu, sangat-sangat hulu terhadap Ali, dan mereka mempunyai banyak muqtaqadat, banyak akidah-akidah yang sesat. Yang ini dimiliki hanya orang-orang kufar yang memiliki. Mereka lah kufar. Seperti ialah Al-Alawiyyah, Al-Ali Ilahiyyah, Nusairiyah, Batiniyah, Nusairiyah pun dari Batiniyah, Itsnai Asyariyah, Ar-Rafidah. Dan para ulama menyatakan bahwa Ar-Rafidah mereka lah kufar. Dan ini pernah kami tulis dalam web kami dan bisa dibaca, dan mungkin ada alangkah baiknya sini kita akan sebutkan juga perkataan para ulama mengenai Ar-Rafidah ini. Mereka tidak masuk ke dalam apa? Ke dalam min dimni ummatil istijabah, min dimni ummatil Islam yang kita sebutkan 72 golongan tadi. Itu enggak, mereka enggak masuk. Yang Alawiyah, Nusairiyah, itu enggak masuk. Yang masuk siapa contohnya? Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, itu masuk. Salihiyah masuk, Batriyah masuk, dan Batriyah ini adalah hasil dari pecahan dari Zaidiyah, masuk. Nah, dan yang lainnya itu nggak masuk, Durus itu nggak masuk, firqa-firqa mereka. Dan di sini kita sebutkan di antaranya Al Imam Ibn Hazm rahimahullah subhanahu wa taala menyatakan, fa inna ar-rawafid laysu minal muslimin, kata Imam Ibn Hazm rahimahullah subhanahu wa taala. Dan Ar-Rafidah bukanlah dari golongan kaum muslimin. Dalam nas lain Ibnu Hazm menyatakan wahiyya ta'ifatun tajri majral yahud wan nasara fil kadhib wal kufur. Rafidah adalah sebuah golongan yang mereka berjalan dengan jalannya Yahudi dan Nasrani dalam masalah kebohongan dan kekufuran. Dan bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyatakan man syatama, maksudnya apa syatama? Ashabu Muhammadin akhafu alaihil kufur, barang siapa mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW, aku takutkan dirinya terdapat kekufuran. Mithlu ar-rawafid, seperti orang-orang Rafidah. Thumma qala man syatama ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'man alaihi ayyakuna marqan minad din, barang siapa yang mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa yakin kalau mereka itu apa, tidak keluar dari Islam. Ya, mereka keluar dari Islam. Dan banyak, bahkan Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa taala berkata tentang kafir Syiah Rafidah, humul ladzina yatabarra'u min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasubbunahum. Mereka Rafidah adalah orang-orang yang bertabarru, berlepas diri dari ashab Muhammadin, para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yasubbunahum, dan mereka mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yantakisuna wa yukaffiruna la a'immata illa arba'ah, dan mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali empat, Ali, Ammar, Al-Miqdad, Salman, wa laysat ar-rafidah min al-islam fi syai', dan Rafidah bukan bagian dari Islam sedikit pun tidak, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi begitulah, dan Imam Malik juga menyatakan wa min hadhil ayati intaza' al-Imam Ahmad Ibnu Katsir menyatakan wa min hadhil ayati intaza' al-Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala fi riwayatin anhu bi takfirir rawafid alladziina yubghiduna sahabat, dan Imam Malik mengkafirkan para sahabat yang membenci para Syiah Rafidah yang membenci para sahabat. Dan imam-imam yang lainnya. Jadi jelas man lam yakfir al-kafir fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir. Imam al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan apa, man lam yakfir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabuhum fa huwa kafir faqad kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau dia ragu terhadap madhabnya musyrikin, manhaj orang-orang musyrikin, statusnya orang-orang musyrikin, atau dia membenarkan madhabnya orang-orang musyrikin, maka apa? Kafara, maka dia telah kafir. Dan ini perkataan para ulama mengenai Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah, Itsnai Asyariyah, kemudian Batiniyah, dari Batiniyah Nusairiyah, kemudian apa lagi? Al-Alawiyah, Ismailiyah, Ad-Durus. Mereka bukan dari bagian dari Islam. Adapun yang bagian dari Islam, Syiah yang mendukung Ali, gulu terhadap Ali, akan tapi tidak sampai derajat kufur seperti Zaidiyah, Salihiyah, Batriyah dan yang lain-lainnya. Seperti inilah mazhab Syiah. Kemudian Itsnai Asyariyah, mereka di akhir-akhir ini disebut dengan Rafidah. Ja'fariyah terkenal dengan nama Rafidah juga, Ja'fariyah juga. Ja'fariyah disebut ke siapa? Ja'far As-Sadiq, imam yang keberapa? Ja'far As-Sadiq, imam yang keenam. Ja'far As-Sadiq. Kemudian Imamiyah maksudnya apa? Mereka meyakini imam 12. Itsnai Asyariyah namanya 12 imam. Dan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang Rafidah, munculnya Rafidah, kenapa mereka dinamakan Ar-Rafidah? Dahulu orang-orang Syiah Ar-Rafidah, mereka belum namanya belum Rafidah, belum dikenal dengan Ar-Rafidah. Ngetes Zaid bin Ali, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Berarti saudaranya siapa? Imam Syiah yang kelima, Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi mereka ngetes Zaid bin Ali. Mereka katakan, ma takul fi Abi Bakr wa Umar. Orang-orang Syiah ini bertanya kepada Zaid bin Ali, apa pendapatmu mengenai status Abu Bakar dan Umar? Apa kata Zaid bin Ali? Huma jaddai wa ashab wa sahiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua lah kakekku dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi oleh orang Syiah, ala tatabarra minhuma, tidakkah engkau berlepas diri dari mereka? Apa kata Zaid bin Ali? La, bal atawallahuma, bahkan aku loyal kepada mereka. Aku tidak berlepas diri, bahkan aku loyal kepada mereka, pada Abu Bakar dan Umar. Kemudian apa kata mereka? Kata Syiah ini, idan narfuduka, maka kami tolak kamu. Nah, dari sini apa kata Zaid bin Ali? Idhabu rafattumuni fa antumur rafidah. Idhabu, pergi kalian. Kalian telah menolakku, fa antumur rafidah, maka kalian adalah rafidah, orang yang menolak. Dan sini awal mulanya mereka dinamakan Ar-Rafidah, dan mereka tidak mau dinamakan Ar-Rafidah. Jadi inilah sebabnya mereka dinyatakan oleh dengan Ar-Rafidah. Dan yang pertama kali menamakan adalah siapa? Zaid bin Ali. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, adapun sebab dinamakan mereka dengan Itsnai Asyariyah. Itsnai Asyariyah, Itsna Asyar itu 12. Jadi mereka dinamakan dengan Itsnai Asyariyah karena mereka meyakini 12 imam. Yang 12 imam adalah imam ma'sum, kata mereka. 12 imam. Nah, dari 12 imam ini mereka nisbatnya ke sana, Itsnai Asyariyah. Siapa saja imam 12 ini? Pertama, Ali bin Abi Thalib. Kemudian adiknya Ali, kemudian anaknya Ali siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian adiknya Husain bin Ali. Nah, dari tiga ini kemudian anak dari imam-imam selanjutnya, anak dari Husain, enggak ada yang dari Hasan. Enggak ada yang dari Hasan. Dari Husain seluruhnya. Yang keempat siapa? Setelah Husain, Ali. Setelah Ali anaknya siapa lagi? Muhammad. Anaknya Muhammad siapa? Ja'far. Anaknya Ja'far siapa yang imam ketujuh? Musa. Kemudian imam yang kedelapan, anaknya Musa siapa? Ali. Kemudian anaknya yang anaknya selanjutnya yang kesembilan, imam kesembilan siapa? Muhammad. Kemudian yang imam kesepuluh anaknya lagi siapa? Ali. Kemudian anaknya lagi yang kesebelas siapa? Al Hasan. Anaknya lagi baru yang ke-12 adalah Muhammad. Dan imam 12 ini mereka memberi lakop, dan ini dan lakop-lakop ini dikenal di kalangan mereka, dan biar dikenal mereka memiliki lakop dan terkenal lakop-lakop ini. Yang pertama, imam mereka Ali bin Abi Thalib, lakopnya apa? Amirul Mukminin, atau lakop yang lain Al-Murtada. Kemudian yang kedua, Hasan bin Ali, lakopnya apa? Al-Mujtaba. Kemudian yang ketiga, imam ketiga Husain, lakopnya siapa? Sayyid Ash-Shuhada. Kemudian yang keempat, anaknya Ali, gelarnya apa lakopnya? Yang keempat, yang ketiga Husain, kemudian Ali. Kemudian yang kelima Muhammad. Muhammad siapa? Al-Baqir. Yang keenam siapa? Ja'far. Ja'far lakopnya siapa? As-Sadiq. Kemudian yang ketujuh Musa, lakopnya apa? Al-Kadim. Kemudian yang kedelapan anaknya Ali, lakopnya apa? Ar-Ridha. Kemudian yang kedelapan anaknya Muhammad, lakopnya Al-Jawad. Yang kesembilan, yang kesepuluh Ali, lakopnya siapa? Al-Jawad. Habis ba'd Al-Jawad, Al-Hadi. Dan yang ke-11 adalah Al-Askari. Dan yang ke-12 adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jadi itu lakop-lakop mereka. Yang pertama adalah Amirul Mukminin, kemudian Amirul Mukminin Al-Mujtaba Sayyidu Ash-Shuhada, kemudian Zainal Abidin Al-Baqir, kemudian yang keenam As-Sadiq, kemudian Al-Karim, kemudian Ar-Ridha, kemudian Al-Jawad, kemudian Al-Hadi, kemudian Al-Askari, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jadi itulah lakop-lakop mereka, para imam 12. Nah, disitulah dinamakan mereka dengan Itsnai Asyariyah. Yang lain Ja'fariyah. Kenapa dinamakan Ja'fariyah? Karena mereka menisbatkan diri kepada Ja'far As-Sadiq. Nah, kapan munculnya Syiah ini? Nah, munculnya Syiah ini tatkala di akhir khilafah Utsman bin Affan. Akhir khilafah Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan khilafahnya dari tahun 23 sampai 35. 12 tahun memegang khilafah. Dan di akhir khilafah Utsman, di sini muncul hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Muncul hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Siapa yang pertama yang berani menyatakan hulu terhadap Ali bin Abi Thalib? Itulah siapa? As-Saba. Nah, dan di sini As-Saba'iyah, Ibnu Saba. Awal orang ini adalah Ibnu Saba, adalah orang Yahudi dari Son'a, Yaman, datang. Dan disinilah awal munculnya hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, dan bahkan Ibnu Saba ini itulah orang Yahudi dan dari Son'a, dari Yaman. Dan mereka orang-orang Syiah ini banyak menyembunyikan syakhsiyah statusnya si Ibnu Saba ini, karena ya mereka gak mau disamakan dengan Yahudi. Dan bagaimanapun mereka menyembunyikan, itu gak akan bisa. Dan bahkan ulama mereka sendiri itu menyatakan bahwasanya pendiri Syiah yang hulu pertama kali itu siapa? Ibnu Saba. Di antara yang menyatakan Al-Kummi, kemudian siapa? An-Nubakhti. Di mana kitabnya? Firqu Syiah. Kalau enggak salah ini sudah kami tulis di web, kalau enggak di Facebook tah, atau di media yang lain. Tentang pernyataan An-Nubakhti dalam kitabnya Firqu Syiah. Menyatakan bahwasanya Ibnu Sabah ini muassis Syiah. Nah, di sini muncul baru perkataan-perkataan Syiah. Seperti likulli nabiyyin wasiyyun wa wasiyyu Muhammadin Ali. Setiap nabi itu memiliki seorang yang diberikan wasiat, dan wasiatnya Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib, dan kata-kata lain. Nah, di akhir khilafahnya Utsman, dan tatkala itu Utsman bin Affan mati syahid, dan termasuk tokoh yang membunuh Utsman bin Affan siapa? Ibnu Sabah Al-Yahudi. Nah, kemudian tatkala Utsman meninggal wafat radhiyallahu taala anhu, pindahlah khilafah kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini baru muncul, tambahlah muncul zadal gulu, tambah terus gulu, berlebihan, over terhadap Ali bin Abi Thalib. Di antaranya mereka menyatakan apa? Uluhiyatu Ali. Mereka mentuhankan Ali. Dan karena inilah Ali bin Abi Thalib dalam kutubut tarikh, dalam kutubul ahadith, dinyatakan tertulis bahwasannya Ali bin Abi Thalib ketika itu sangat marah. Dan orang yang mentuhankan Ali siapa? Ibnu Sabah. Dan dia akhirnya kabur tatkala itu. Ibnu Sabah ini tatkala dan orang yang mengikutinya, orang yang menyatakan bahwasannya Ali adalah Tuhan, dipanggil oleh Ali semuanya. Dipanggil. Akhirnya dibuatlah parit untuk membakar mereka semua. Untuk dibakar. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tatkala Ali bin Abi Thalib itu membakar mereka, apa kata Ibnu Abbas? Lau kuntu ana ma harraktuhum walakin aqtuluhum. Kalau aku tempatku seperti Ali, kalau aku sebagai Ali, aku tidak akan bakar mereka. Akan tapi aku bunuh. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam mabaddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agama, yang murtad, maka bunuhlah dia. Kemudian apa? Walam akun uharrikuhum, dan aku tidak akan membakar mereka. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Dalam riwayat Tirmidzi, la tu'adzibu bi'adzabillah. La yu'adzibun nar, la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Enggak boleh seseorang mengadab dengan api kecuali Tuhannya api yang menciptakan neraka. Siapa? Allah. Dalam riwayat Tirmidzi, la tu'adzibu bi'adzabillah, janganlah kalian mengadab dengan azabnya Allah, maksudnya dengan api. Nah, di sini membuktikan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu tidak maksum, salah. Nah, salah, akan tapi itulah ijtihadnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di sini awal munculnya siapa? Syiah. Syiah itu Ali. Nah, tatkala mereka dipanggil ini, Ali bin Abi Thalib itu mengingatkan. Ada tatkala mengingatkan, ada yang kembali rujuk dan taubat. Yang kemudian yang kedua apa? Tetap membangkang. Tatkala mereka membangkang, apa kata Ali? La ahrikunnakum, aku akan bakar kalian. Maka apa kata Ali bin apa kata mereka? Yang membakarnya Allah, maka engkaulah Allah katanya. Maka engkaulah Tuhan. Dibakar sama Ali. Kemudian yang ketiga, mereka tidaklah rujuk pada aslinya. Mereka menampakkan rujuk, akan tapi pada aslinya mereka masih mentuhankan Ali. Nah, dan sini sampai saat ini ada mereka yang mentuhankan Ali, di antaranya ada Al-Ali Ilahiyah, Al-Alawiyah. Al-Ali Ilahiyah, dan mereka lama yang mentuhankan Ali, dan sampai sekarang masih ada di Daulah Iran itu masih ada. Nah, di situ munculnya Syiah hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu, dari perkataan yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lamma ra'aitul amra munkaran ajjajtu nari wa da'utukum bura. Tatkala aku melihat perkara ini adalah perkara yang sangat mungkar, apa ajjajtu nari, aku menyalakan api dalam parit besar, Wada'utu kumbura, dan aku memanggil kumbura pembantu Ali radhiyallahu ta'ala anhu untuk pembakaran mereka. Maka yang mentuhankan Ali, Al-Ali Ilahiyah, nama dulunya adalah As-Sabaiyah. Sabaiyah Ibnu Sabak, pengikut ke Ibnu Sabak. Itulah mereka terkenal dengan itu. Dan begitulah keadaan mereka sampai terjadi perang Jaman, kemudian perang Siffin, sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal. Tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal, maka pindahlah khilafah kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai tatkala Muawiyah itu meninggal, pindah kepada khilafahnya, pindah kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Pindah kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, tatkala itu barulah muncul, kemudian kelihatan lagi Syiah-syiah ini, hulu-hulu Syiah. Maksudnya Syiah ini bukan Syiah Ar-Rafidah, Syiah ini enggak. Maksudnya Syiah lughatan, yang Syiah Ali, yang mentuhankan, yang hulu terhadap Ali. Bukan berarti Ar-Rafidah seperti ini, bukan. Maksudnya Syiah penolong atau pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Karena zaman dahulu bukan nama firqah Muayyanah, enggak. Nah, mereka sama-sama seperti kita, akan tapi mereka hulu. Nah, disitulah makanya dikatakan Syi'atu Ali, Syi'atu Utsman, Syi'atu Muawiyah. Maksudnya adalah pendukung. Maka dari itu contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan termasuk dari pendukungnya Nabi Nuh, pengikutnya Nabi Nuh adalah Ibrahim. Syi'atu min syi'atihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pendukung. Jadi muncullah Syiah-syiah ini. Tatkala di zamannya Yazid bin Muawiyah. Tatkala itu di zamannya Yazid bin Muawiyah, tatkala Muawiyah meninggal, pindah khilafah kepada Yazid, ada dua sahabat yang menolak untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Dua sahabat inilah Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, tatkala Ali Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu menolak untuk berbaiat kepada Yazid, nah, di sinilah muncul orang-orang Syiah dari Ahlul Iraq, khususnya di Kufah. Penduduk Iraq di Kufah muncul. Tatkala itu Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali ingin apa? Tatkala itu datang surat kepada mereka, kepada Ali, kepada Husain, dan menyatakan mereka siap untuk membaiat siapa? Husain. Nah, di sini akhirnya Husain condong kepada mereka. Padahal mereka adalah orang penipu, pendusta, ya suka penipu. Si Ahlul Iraq ini, Syiah ini, Ahlul Iraq dan khususnya Ahlul Kufah. Tatkala itu akhirnya tatkala Husain bin Ali itu mau berangkat ke Kufah, akhirnya para sahabat itu menasihati Husain untuk diam dan tidak pergi ke Kufah. Kenapa? Karena mereka adalah pendusta. Para sahabat takut kalau Husain itu akan dibunuh oleh mereka. Karena mereka adalah orang pendusta. Orang pendusta. Dan bahkan Hasan bin Ali terbunuh oleh mereka. Tatkala itu para sahabat di antara Jabir bin Abdullah, kemudian Sa'id Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu telah menasihati si Husain bin Ali. Apa kata Jabir bin Abdullah? Tadhhab ilaihim wa qad sami'tu abaka yal'anuhum. apakah engkau akan pergi kepada mereka sedangkan ayahmu, bapakmu telah melaknat mereka? Kemudian Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair juga menasihati kepada siapa? Kepada Husain. Menyatakan apa? Tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhak. Apakah engkau akan pergi kepada suatu kaum yang mereka membunuh ayahmu dan menghina Hasan saudaramu? Apakah engkau akan pergi? Akan tapi qadarallahu wa ma syaa fa'al, Husain tetap berada di keteguhannya, pendiriannya, qadarallahu wa ma syaa fa'al, dan pergi. Dan tatkala pergi sampai ke tempat mereka, dan disitulah Husain terbunuh. Di situ, dan karena dari kejadian itulah mereka akhirnya ada perayaan mereka, ya, kata mereka sedih, nangis, Karbala di Karbala. Itu hanya main-main actingnya mereka. Padahal siapa yang membunuh? Mereka nangis, padahal yang bunuh usirnya mereka. Tapi mereka beracting. Mereka nangis, mencabik-cabik dirinya, padahal mereka yang membunuh Husain. Sampai Ali bin Husain ikut Husain. Tatkala itu nangislah orang-orang Kufah. Apa kata si Ali bin Husain? Atabukuna alina wa antum taktuluna? Apakah engkau nangis terhadap kami sedangkan yang membunuh kami itulah diri kalian sendiri? Atabukuna alina wa man qatalana ghairukum? Apakah kalian nangis sedangkan yang membunuh kami adalah kalian? Kemudian Zainab ukhtul Husain, berarti saudarinya Husain, Zainab saudarinya Husain, bibinya Ali bin Husain. Ketika melihat orang-orang wanita Kufah itu menangis, apa kata Zainab? Qatalana rijalukum wa tabki nisaukum? Apakah para lelaki kalian membunuh kami sedangkan kalian sebagai wanita kalian menangis? Yang membunuh itu siapa? Kalian, suami-suami kalian, para lelaki kalian yang membunuh kami. Ceritalah mereka Karbala, ya pada mereka yang membunuh si Husain. Seperti itulah pengkhianatan mereka dan besarnya tipu daya mereka. Sampai akhirnya Husain bin Ali meninggal pada tahun 61 Hijriah, dan mereka belum ada kutub walal ulama walal husainiyat, kayak tempat masjid untuk mereka, belum ada. Mereka minimil muslimin, termasuk orang-orang muslimin. Nah, baru tatkala di tahun 64 meninggalnya Yazid bin Muawiyah. Tatkala itu Yazid bin Muawiyah itu menyerahkan khilafah kepada anaknya Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah menyerahkan khilafah, akan tapi Muawiyah menolak. Karena Muawiyah terkenal dengan zuhud dan wara' dan menolak khilafah. Nah, akhirnya di sini terjadi keributan. Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair itu mengumumkan khilafah dan telah dibaiat di Hijaz dan kebanyakan daulah Islamiyah. Nah, tatkala itu di Ahlul Kufah muncul kembali. Di antara Ahlul Kufah yang ingin membaiat Husain awalnya, itu ada yang tak membunuh. Mereka sebenarnya mau membaiat, akan tapi karena banyak yang membunuh, mereka hanya diam. Akhirnya mereka ini, kata mereka, mereka adalah telah taubat dan ingin membela Husain. Akhirnya apa? Syiatu Husain. Mereka ingin membela Husain. Dan akhirnya apa? Mereka ingin membunuh siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Dan ketika itu hakim Kufa. Dan mereka menamakan jais mereka, pasukan mereka dengan jais atau wabin, mengumumkan bahwasanya mereka telah bertaubat. Jais atau wabin. Di sini baru mereka membunuhnya siapa? Membunuh Ubaidullah bin Ziyad, dan akhirnya terbunuh Ubaidullah bin Ziyad dengan siapa? Pimpinnya siapa? Ibn Abi Dunya. Akhirnya Ibn Abi Dunya ini idda'an nubuwwah, mengaku sebagai nabi. Itu kerusakan mereka Syiah, kerusakannya mereka. Dan pada akhir abad ke-3 Hijriah baru muncullah ulama-ulama mereka dan kutub-kutub mereka khusus untuk mereka. Surah At-Tabarsi, Al-Kulaini, At-Tusi dan yang lainnya. Muncul ulama-ulama mereka. Dan pada asalnya Syiah ini hanya Syiah sebagai firqah siasiyah, hanya politik, bukan sebagai firqah akidiyah, bukan firqah akidah. Kalau kita berbicara tentang Mu'tazilah, Matrudiyah, Jahmiyah, Murji'ah, Qadariyah, maka kaitannya dengan akidah. Tetapi Syiah tidak. Mereka hanya firqah siasah awalnya, dan akhirnya barulah firqah akidiyah. Mereka dulu ya tidak Mu'tazilah, terutama dalam masalah bab asma wa sifat. Mereka disitulah baru muncul, mereka menyendiri dan muncul kitab-kitab mereka. Nah, dan situ akhirnya Itsna Asyariyah pun terpecah menjadi 8 golongan. Itsna Asyariyah terpecah menjadi 8 golongan. Di antara ialah Al-Baha'iyah. Ini Itsna Asyariyah. Al-Babiyah, Al-Usuliyah, Al-Ikhbariyah, Al-Syekhiyah. Kemudian yang keenam adalah Ahmadiyah, Rashtiyah dan Ihsaiyah. Ini mereka lah 8 pecahan dari Itsna Asyariyah. Dan ini, dan disinilah banyak Syiah-Syiah Ar-Rafidah Itsna Asyariyah di muka bumi ini. Orang yang paling banyak dari Syiah lah Itsna Asyariyah. Mereka telah menjadi 8 seperti yang kemarin kita sebutkan, seperti tadi Bahaiyah, Babiyah, Usuliyah, Ikhbariyah, Syekhiyah, Ahmadiyah, kemudian Ihsaiyah. Seperti itu. Nah, dan mereka Itsna Asyariyah ini adalah firqah kafirah, kafir murtad, dan mereka adalah kafir. Mereka bukan dari Islam, laisu min dini al-muslimin. Di antara akidah yang sesat mereka, kufur mereka, telah kita sebutkan, kita tulis dalam web, ya banyak situ, dan dalam kajian-kajian yang lalu, rekaman-rekaman yang dulu juga kita bahas. Di antara mereka adalah tahrif Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an ayatnya sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi' lil kafirin laisa lahu dafi'. Mereka katakan la sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi' lil kafirina bi wilayati ali laisa lahum min dafi'. Itu mereka ganti. Kemudian alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Nah, kemudian apa? Bi aliyin sihrak. Dalam ayat ini aja mereka telah mendahulukan Ali daripada Nabi Muhammad. Allah naikkan derajatnya Nabi Muhammad karena Ali, kata mereka. Bi aliyin sihrak. Karena Ali dan Nabi musaharah. Bi aliyin sihrak. Jadi ini siapa yang utama? Ali daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat karena Ali. Derajat Nabi Muhammad diangkat karena Ali. Wa rafa'na laka dzikrak bi aliyin sihrak, kata mereka. Seperti itu. Kemudian tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Benar apa? Ma'agna la. Tabbat yada Abi Bakr wa tabb. Tabbat yada Umar wa tabb, dan seterusnya. Itulah akidah sesat mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, apa kata mereka? Kuntum khaira a'immatin ukhrijat linnas. Kemudian di antara akidah mereka lah mushaf yang mereka berbeda dengan mushaf kita, mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah 3 kali lipat dari kita. Bahkan disebutkan apa? Ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Enggak ada satu huruf pun dalam Al-Qur'an Fatimah seperti Al-Qur'an kalian. Enggak ada satu huruf pun. Inilah akhir sesat mereka. Dan maka mereka mengkafirkan para sahabat dan mengkafirkan para sahabat. Telah kita sebutkan apa kata para ulama Ahlus Sunnah, orang yang mengkafirkan para sahabat, ketahuilah bahwa mereka la zindiq. Apa kata Abu Zur'ah Razi, "Idza ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Barang siapa yang melihat, jika kalian melihat seorang yang mencela para sahabat, salah satu sahabat dari Nabi, maka ketahuilah bahwa dia zindiq. Zindiq. Munafik. Kenapa? Karena menyampaikan risalah siapa? Rasulullah, risalahnya Rasulullah SAW. Siapa yang membawa risalahnya Rasulullah? Yang membawa dakwahnya Rasulullah? Para sahabat. Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada para sahabat. Sahabat membawakannya kepada kita. Seperti itu. Al-Quran siapa yang menyaksikannya? Para sahabat. Seperti itu. Mereka mengkafirkan para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan kecuali tiga saja. Siapa? Salman, Abu Dzar, Al-Mikdad, Al-Aswad. Kemudian Ammar telah rujuk dan tiga sahabat yang lainnya. Sebutlah akidah sesat mereka. Dan mungkin ini sejarah ini perlu kita dalami lagi. Dan ini mungkin yang singkat ini semoga bermanfaat. Dan nanti insyaAllah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan-kesempatan lain kita akan membahas kesesatan mereka di kesempatan yang lain. Dan insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan terus membahas kesesatan mereka. As'allah taufik wal hidayah. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.